Ya, ya kan, enam sudah. Kemudian bagian sifat 20 kepada 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah sudah selesai. Masuk kepada kewajiban yang lain, yaitu membicarakan masalah yang harus bagi zat Allah Ta'ala. Arti harus, ya Pak, ada dan kadarnya sama. Maka adalah itu satu jua, yaitu bi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu, membuat akan segala mungkin atau meninggalkan dia. Ini harus lawan sunnah. Barang mungkin, mungkin kan ada mungkin maudum, ada mungkin maujud kepada Allah. Jadi misalnya seseorang rugi, harus bagi Tuhan menetapkan kesugihannya. Harus Tuhan menambah kesucian dari yang ada ini. Dan harus pula Tuhan maha pisahkan kesucian-Nya atau mengurangi kesucian-Nya. Semua itu harus saja. Harus. Jadi apa yang terjadi, semua itu adalah perbuatan. Maka jumlahnya apa itu iman? Pada hak dzat Allah Ta'ala 41, ya, 26 wajib, 20 mustahil, 1 6 hadas. Jadi berapa? 41. 20 daripada itu yang wajib dan 20 yang mustahil, 1 yang harus adanya. Nah, kemudian kita ingat itu aja dulu, nah. 41. 1 ya kan? 41 itu sudah termasuk di dalam kata la ilaha illallah. 41. Nah, ikam mun sudah tahu isi daripada la ilaha illallah 41, nang wajib 20, nang mustahil 20, nang harus 1 di dalam la ilaha illallah. Insyaallah kalau Tuhan memberi taufik lawan muntung kita membaca la ilaha illallah sekali, handak dua kali. Kalaunya membaca dua kali, handak tiga, handak empat. Karena mengetahui isinya ini kata gampang, luar biasa. Diumpamakan kalimat la ilaha illallah seperti pohon kayu, nah akar manahnya sampai kepada bumi nang katujuh, ya lah, buat bulan artinya salah, dan cabangnya, cabang pun kenapa itu, dahan-dahan itu, sampai kepada langit, buahnya kada bermusim, rasanya semua rasa nang nyaman-nyaman di buah itu ada, kada ada rasa nang kada nyaman, kada ada, bagus-bagus buahnya perasaan. Kada dengan buruk, kada dengan bapira, baulat, kepada dada. Sebagaimana Quran menyatakan, pemasaru kalimatin taibatin, kasyafin taibatin Allah, daraballahu matalan kalimatan taibatan, daraballahu matalan kalimatan taibatan, kasyafin taibatin Allah, fisaba fisama, a'atuhat, sabitun, farma fisama. Tukti ukulaha kullahinin bi'idni Rabbiha. Rasulullah Al-Azhar binat Allah Ibn Syair Alim. Karena la ilaha illallah ada, maka buahnya, di antaranya buahnya sembahyang. Ya kan? Karena ada la ilaha illallah terlibat sembahyang, puasa, berzakat, naik haji, bersedekah, baca istighfar, baca salawat, baca doa. Ya kan? Menuju akan orang marjan yang baik-baik, mencegah orang membuat yang jahat-jahat. Nah, itu senyum dan lain-lainnya. Kemudian dihati pulang, sabar, ridho, tawakal, taslim, takwir, dan baik sangka, dan kada pemarah, pemurah, kada bakhil, dan kada koma, kada loba, kada serakah. Samanya itu adalah buah daripada la ilaha illallah. Lamunnya banyak membaca, seakan-akan pohonnya banyak menanam. Jadi lamunnya mangga terlebih di 200, buahnya 100 lapun, 200 saja. Coba lamun bisi 100 lapun. Ya kalau isinya 100 lapunnya, berapa? 100 kali 100. Berapa? Nah, ya jajannya 10000 berapa rata, Pak? Buahnya munnya 100 majalah ila Allah, munnya 166. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lamun inya limbah membaca la ilaha illallah. Kada bepandar lagi. Sebulan kan bepandar lagi. Tahan bentar, puasa pendek. Mati. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah. Siapa yang akhir pandernya la ilaha illallah masuk surga. Ujar guru ko ma'asadukin bada hulu. Ada orang di kampung Melayu gawiannya maharagu itik. Jadi kawalnya itu itik di padang. Kenapa sakitnya panas? Panas awaknya garing. Lalu garing. Pula warganya elang, ya, ngaran orang garing mah elang. Lalu inya mau ujar, ujar apa hanang ya? Arti apa hanang tu guru sakarani? Inya masyhur banget di kampung Melayu. Apabila apa hanang, mesti guru sakarani tak. Ujar apa hanang ya? Jernya sinang mah nyu iceknya garingnya.